Aku menangis seorang diri. Hatiku ingin selalu bertemu. Aku bernyanyi, untuk ayah tercinta, aku ingin menyanyi, walau air mata Well,